Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakhiratu lil muttaqin. Wa la utwana ila al-zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yumidin. Taif insyaallah taala kita lanjutkan. Masih kita pada kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah SWT, yaitu pada kaidah yang pertama Asma'ullah Ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah SWT seluruhnya adalah husna. Sebagaimana telah kita lewati, al-husna adalah aibaligatun fil husni ghayatuhu, puncak keindahan yang tidak ada batas akhirnya. Sedangkan dalilnya walillahil asmaul husna. Dan alasan mengapa nama Allah SWT adalah husna, beliau sebutkan wadzalika li'annaha mutadamminatun lisifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh lah timalan wala takdiron. Dikarenakan nama-nama Allah SWT terkandung sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada sisi kekurangannya dari segala sisinya, baik secara ihtimal adanya kemungkinan sempurna dan tidak sempurna, ataupun secara tertakdir. Ucapan al-mu'alif rahimahu ta'ala lah timalan wala takdiran ini dapat dipahami dengan jelas sebagaimana disebut oleh mereka para ulama, bahasnya al-alfad arba'ah. Bahasnya lafad ini ada empat jenis. Jenis lafad yang pertama yaitu lafad yang menunjukkan kepada yang makna yang naqis, makna yang tidak sempurna. La kamala fihi, tidak ada kesempurnaan, seperti al-ajiz, wal-faqr wal-ama, seperti lafad al-ajiz, lemah, atau al-faqr, fakir, ataupun al-ama, buta. Ini lafad-lafad yang menunjukkan kepada makna yang tidak sempurna. Maka Allah SWT ternafikan dari lafad-lafad ini sebagai nama Allah SWT. Sehingga Allah SWT tidak boleh dinamai dengan al-ajiz, ataupun al-fakir, ataupun al-kha'in. Karena lafad ini menunjukkan kepada makna yang tidak sempurna. Dan demikian pula tidak boleh kita menghabarkan tentang Allah SWT dengan lafad ini. Kemudian jenis lafad yang kedua, alfadun tadulu ala naqsi fi halin wa ala kamalin fi halin. Lafad-lafad yang menunjukkan kepada makna yang tidak sempurna dalam satu kondisi. Nah, tapi dalam kondisi yang lain menunjukkan kepada makna yang sempurna. Ini yang dimaksud pada ucapan al-mu'alif ihtimalan, ada ihtimal. Dalam satu kondisi dia menunjukkan kepada makna yang tidak sempurna, tapi pada kondisi yang lain menunjukkan kepada makna yang sempurna. Maka lafad yang maknanya ada ihtimal yang demikian juga Allah SWT tidak dinamai dengan lafad ini. Contohnya seperti al-makar, wal-kait wal-istihza, seperti al-makar, membuat makar, ataupun al-kait, tipu daya, ataupun al-istihza, mengolok-olok. Lafad ini dalam satu kondisi dia maknanya naqis, tidak sempurna. Dalam kondisi yang lain dia sempurna. Kapan? Manakala dalam rangka membalas yang semisal. Nah, tapi manakala lafaz ini memiliki ihtimal, kemungkinan makna yang sempurna dan kondisi makna yang tidak sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala tidak dinamai dengan lafaz yang seperti ini. Sehingga bukan termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Makir ataupun Al-Mustahzi ataupun Al-Kaid. Ini jenis lafaz yang kedua. Nah, tapi nanti mimbabi sifat ini dibolehkan dalam rangka wa muqabalah. Mimbabi sifat diperbolehkan dalam rangka muqabalah. Karena dalam rangka muqabalah ini menunjukkan kepada makna yang sempurna. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah SWT wa membalas. Dan Allah SWT sebaik-baik pembuat makar. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Demikian pula al-istihza. Tapi syahidnya di sini bahasanya bukan termasuk nama Allah SWT al-makir. Ataupun al-kaid. Ataupun mustahzi. Ini yang dimaksud pada ucapan al-mu'alif ihtimalan. Kemudian lafaz yang ketiga. Alfadun tadulu alal kamal. Lakin tahmulu naqs bitakdiri dihni. Suatu lafad-lafad yang menunjukkan kepada makna kesempurnaan. Anapi tahmulu naqsu bitakdir. Secara tersirat, secara tertakdir, ada sisi tidak sempurnanya. Ada sisi naqsnya. Ini makna ucapan beliau wala takdiron. Seperti lafaz al-mutakallim. Al-mutakallim yang berbicara. Lafaz apa? Yang menunjukkan kepada makna sempurna. Nah, tapi sana tertakdir ada sisi ketidaksempurnaannya. Al-mutakallim terkadang yatakallam bil haq dan terkadang juga berbicara dengan apa? Al-batil, dengan kejelekan. Sehingga ada sisi ketidaksempurnaannya. Maka Allah SWT juga tidak dinamai dengan lafad-lafad yang seperti ini. Tapi boleh kita menghabarkan tentang Allah SWT dengan lafad-lafad ini. Kita boleh mengatakan Allah SWT mutakallim. Tapi bukan dalam rangka itu sebagai nama bagi Allah SWT. Hanya sebagai penghabaran. Al-murid, Allah SWT yang berkehendak. Ini jenis lafaz yang ketiga. Ini yang dimaksud pada ucapan al-mu'alif wala takdiron. Tidak boleh sebagai nama, tetapi dibolehkan untuk mimbab al-ikhbar. Karena sebagaimana bab al-ikhbar ausa mimbab al-asma. Bab penghabaran tentang Allah SWT ini lebih luas daripada bab tentang nama-nama dan sifat bagi Allah SWT. Kemudian jenis lafaz yang terakhir, yang keempat adalah lafaz yang maknanya sempurna dari segala sisinya. Maka dengan lafaz-lafaz inilah Allah SWT ternamai dengan lafaz ini. Sehingga dari kita mengetahui empat jenis al-alfaz, kita dapat mengetahui apa yang beliau jelaskan dari penjelasan tentang alasan mengapa nama-nama Allah SWT al-husna li'annaha mutadhamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh lahtimalan wala takdiran. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan misalu dzalik. Contoh dari nama-nama Allah SWT. Misalu dzalik al-hayyu. Ismun min asma'illahi ta'ala. Mutadhamminatun aw mutadhamminun lil hayatil kamilah. Allati lam tusbak bi adamin wala yulhikuha zawal. Contoh dari nama-nama Allah SWT yang husna adalah Al-Hayyu. Allah SWT yang maha hidup. Al-Hayyu adalah merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah SWT. Mutadhamminun, terkandung di dalam nama Allah SWT sifat Al-Hayah. Sifat kehidupan bagi Allah SWT. Yang mana kehidupan yang ada pada Allah SWT adalah Al-Hayah Kamilah. Kehidupan yang sempurna. Yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Kalau keberadaan makhluk, hayah yang ada pada makhluk apa? Didahului dengan tidak ada. Kalau keberadaan Allah SWT, kehidupan Allah SWT tidak didahului dengan ketidakadaan. Sehingga mereka mengistilahkan dengan wajibul wujud. Keberadaan Allah SWT itu wajib. Wala yulhiquha zawal, dan tidak terkena yang namanya fana. Kefanaan. Kebinasaan. Sehingga Allah SWT al-awwal wal-akhir. Yang maha pertama dan maha terakhir. Al-hayatul mustalzimatu likamali sifati minal ilmi wal kudrati wassam'i wal basari wa ghairiha. Yang mana kelaziman dari kehidupan Allah SWT yang sempurna, ini melazimkan Allah SWT memiliki sifat-sifat yang sempurna yang lain, berupa sifat al-ilm. Allah SWT memiliki sifat al-ilm. Maha mengetahui. Demikian pula sifat al-qudrah. Memiliki kemampuan. Allah SWT ala kulli syai'in qadir. Maha mampu atas segala sesuatu. Wasam'u wal basar. Allah SWT maha melihat. Dan demikian pula maha mendengar. Dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah SWT. Sehingga manakala al-hayah yang ada pada Allah SWT adalah al-hayah kamilah, maka sifat-sifat yang ada pada Allah SWT juga sifat-sifat yang kamilah. Ini contoh yang pertama dari Asma'ul Husna. Wa misalun akhar, contoh yang lain. Tapi sebelumnya, sebagaimana telah kita lewati, bahasanya dari tujuan seorang mengenali Allah SWT adalah dia untuk ta'abbud kepada Allah SWT dengan nama-nama tadi. Baik doa mas'alah ataupun doa al-ibadah. Sehingga kita berupaya, berusaha untuk menerapkan nama Allah SWT Al-Hayyu. Maka kita minta agar Allah SWT menghidupkan kita dengan kehidupan yang baik. Dan demikian pula untuk bertawassul dengan nama-nama ini. Sebagaimana datang dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang berdoa menyebut nama Allah SWT Al-Hayyu dan Al-Qayyum, akan dikabulkan doanya. Karena dua nama ini termasuk dari nama-nama Allah SWT yang a'adham, yang paling agung. Sehingga manakala seorang hamba meminta, Allah SWT akan mengabulkannya. Sehingga disebutkan oleh para ulama, doa tersebut, ya hayu ya qayyum, ini termasuk doa al-qurub. Tatkala seorang tertimpa kesempitan, kesedihan, gundah gulana, maka dia bertawassul dengan nama Allah SWT, ya hayu ya qayyum bika astagis. Bahkan disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang sering menyebut atau membaca doa ini akan ada asar kehidupan di dalam hatinya. Hayatul qulub. Nah, tapi tidak sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang sufiyah dijadikan sebagai apa istilahnya kalau setelah azan kemudian dibaca-baca yang seperti ini apa? Dijadikan pujian. Tidak demikian. Tapi kemudian contoh yang berikutnya, misalun akhar al-alim. Nama Allah SWT al-alim, yang maha mengetahui. Ismun min asma'illahi ta'ala mutadhamminun lil ilmil kamil. Nama dari nama-nama Allah SWT terkandung di dalamnya lil ilmil kamil, ilmu yang sempurna. Alladhi lam tusbak bijahl wala yulhikuhu nisyan. Ilmu yang sempurna tidak didahului dengan kejahilan. Tidak didahului dengan ketidaktahuan. Dan demikian pula tidak terkena yang namanya kelupaan. Kemudian Allah SWT akan membawakan beberapa ayat yang menjelaskan tentang ilmunya Allah SWT. Yang apabila kita merenunginya, maka kita akan dapatkan apa yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala, bahasanya setiap nama dari nama Allah SWT lahu athar, memiliki pengaruh-pengaruh. Tentunya manakala ini telah tertanam makna tersebut di dalam kalbu seorang. Qala Allah Ta'ala ilmuha inda rabbi fi kitab. La yadillu rabbi wa la yansa. Ilmuha ilmunya inda rabbi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitab, yakni fi lauhil mahfuz. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak yadil, tidak terkena yang namanya kesalahan, walayansa, dan demikian pula tidak lupa. Ini yang menunjukkan bahwa Allah SWT ilmunya sempurna, tidak terkena yang namanya kelupaan. Berbeda halnya dengan ilmu makhluk. Sudah dihafal, mungkin lupa. Kemudian beliau katakan al-ilmu al-wasi' al-muhit bi kulli syai' jumlatan wa tafsilan. Ilmunya Allah SWT yang luas. Al-muhit bi kulli syai' meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terluputkan dari Allah SWT. La yahfa 'alaihi syai'. Jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun secara terperinci. Sawa'un ma yata'alaq bi af'alihi au af'ali khalqih. Baik yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah SWT atau yang terkait dengan perbuatan-perbuatan makhluknya, termasuk kita. Allah SWT mengetahui segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya, oleh hambanya. Bahkan nanti akan kita lewati ayat yang beliau bawakan. Allah SWT alimum bidzati sudur. Mengetahui bisikan hati seorang hamba. Ya'lamu kha'inatal a'yun, mengetahui tentang lirikan mata. Qala Allah Ta'ala wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ard wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu mafatihul ghaib. Dan di sisi Allah SWT kunci-kunci perkara yang ghaib. La ya'lamuhunna illallah. Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci perkara yang ghaib kecuali Allah SWT. Maka dari sini kita mengetahui yang mengetahui perkara yang ghaib hanya Allah SWT. Al-ghaib yang mutlak. Karena di sana ada ghaib yang muqayyad. Sehingga perkara-perkara yang ghaib yang mutlak hanya Allah SWT yang mengetahui. Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Adapun perkara ghaib yang muqayyad, di sana ada sebagian dari makhluknya seperti para rasul. Atau sebagian rasul. Allah SWT kabarkan tentang hal tersebut. Nah, tapi tidak diketahui oleh yang lainnya. Maka ini sifatnya ghaib muqayyad. Kemudian Allah SWT mengatakan di sini, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan dan di lautan. Tidak sedikit sesuatu yang ada di daratan, sangat banyak. Allah SWT mengetahui jumlatan wa tafsilan. Demikian halnya Allah SWT mengetahui ma fil bahr. Segala sesuatu yang ada di lautan. Dan demikian pula tidak sedikit sesuatu yang ada di lautan. Sangat banyak. Aneka ragam bebatuan yang ada. Tumbuh-tumbuhan yang ada di lautan. Jenis-jenis ikan yang ada. Sekian banyak. Allah SWT mengetahui secara jumlatan wa tafsilan. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Tidaklah gugur satu helai daun pun melainkan Allah SWT mengetahuinya. Dalam satu detik saja berapa banyak daun yang gugur. Kalau kita suruh menghitung satu pohon mungkin tatkala ada angin kelabakan, tidak bisa. Tapi Allah SWT mengetahui seluruhnya. Mengetahui kapan dan di mana jatuhnya. Wala habatin fi dhulumatil ard. Dan tidaklah satu biji pun yang ada di kegelapan bumi. Di dalam tanah. Allah SWT mengetahuinya. Wala radbin wala yabisin. Dan demikian pula permukaan bumi yang basah maupun yang kering. Atau bijian yang basah ataupun yang kering. Allah SWT mengetahuinya. Illa fi kitabi mubin. Kecuali telah tertuliskan di kitab al-mubin fi lauhil mahfud. Qala wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Kullun fi kitabi mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di permukaan bumi, melainkan Allah SWT yang memberikan rizkinya. Sehingga rizki hamba-hamba Allah SWT, makhluk-makhluk Allah SWT, telah Allah SWT jamin Allah SWT yang akan memberikannya. Kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar, berusaha. Tentunya yang diperintahkan adalah usaha-usaha yang mubahah. Bukan usaha-usaha yang muharramah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'a. Dan Allah SWT mengetahui tentang tempat-tempat tinggal. Binatang-binatang yang melata yang ada di permukaan bumi. Seluruhnya telah tertulis di dalam kitab Al-Mubin, yakni Lauhul Mahfuz. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang ada di langit-langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah SWT mengetahui apa yang kalian rahasiakan, yang kalian sembunyikan, dan apa yang kalian tampakkan. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah SWT mengetahui apa yang ada di balik dada-dada hambanya. Niatan kita, rencana-rencana kita yang masih dalam hati, Allah SWT mengetahuinya. Tapi dengan kita mengetahui makna ayat ini, kira-kira kita akan lolos dari pengawasan Allah SWT atau tidak? Tidak akan bisa lolos. Allah SWT tidak tidur. Sehingga manakala makna dari nama Allah SWT al-alim tertanam dalam jiwa seorang hamba, tentunya lahu athar, pengaruh-pengaruh yang sangat banyak, yang akan memunculkan ubudiyah seorang hamba kepada Allah SWT. Ibadah-ibadah yang azimah, ibadah-ibadah yang agung. Di antara asarnya adalah seorang akan senantiasa muraqabah, merasa terawasi oleh Allah SWT. Sehingga tentunya dia akan al-ihsan fil ubudiyah kepada Allah SWT. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Ini tingkatan yang tertinggi dalam agama ini, tingkatan al-ihsan. Dan demikian pula akan membukakan ubudiah-ubudiah yang lainnya. Manakala makna ini tertanamkan pada di seorang hamba, dia sadar. Segala sesuatu yang dia perbuat, Allah SWT mengetahuinya. Meskipun dia telah lupa sekian tahun yang telah dia lakukan. Dari kemaksiatan-kemaksiatan. Tentunya ini akan membuka babut taubah seorang hamba kepada Allah SWT. Demikian pula babul khauf kepada Allah SWT. Dan demikian pula athar yang lainnya yang sangat banyak. Dia akan berperilaku jujur baik terhadap dirinya, kepada orang lain, ataupun kepada Allah SWT. Dia tidak akan berlaku khianah. Karena semuanya Allah SWT mengetahui. Apa yang dia perbuat. Dan tentunya sangat banyak athar-athar. Manakala seorang merenungi dan tertanam pada dirinya makna dari nama Allah SWT al-alim. Dia akan berucap dengan ucapan yang bagus. Sehingga dikatakan oleh para ulama, dengan seorang mengetahui ini, ini adalah pendorong yang terbesar seorang akan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT dan akan mencegah dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah SWT. Dan demikiannya pula tentunya kita para penuntut ilmu sangat butuh akan paham terhadap suatu ilmu yang tentunya kita meminta kepada Al-Alim Allah SWT agar mengajari kita, agar memberikan pemahaman kepada kita. Tapi ini contoh yang kedua. Qala wa misalun salis Ar-Rahman. Contoh yang ketiga, nama Allah SWT Ar-Rahman. Ismun min asma'illahi ta'ala mutadamminun li rahmatil kamilah. Contoh yang ketiga, nama Allah SWT Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya sifat Ar-Rahmah Al-Kamilah. Sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Allati qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda menjelaskan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih pengasih dan penyayang terhadap hamba-hambanya. Min hadhihi bi waladiha, dibandingkan seorang wanita ini terhadap anaknya. Sehingga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ummas sabi wajadhu fi sabi fa akhadathu wa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Yakni seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian dicari di tempat-tempat tawanan, didapatilah anaknya. Bagaimana perasaan seorang ibu tatkala kehilangan anaknya? Luar biasa perasaannya. Kemudian dia dapati bagaimana senang dan sayangnya. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diambilnya dan dipeluknya dan kemudian disusui. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih terhadap hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu yang mendapati anaknya seperti ini kondisinya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah mungkin seorang ibu itu akan melemparkan anaknya ke api? Tentunya tidak. Wa mutadamminun aidan li rahmatil wasi'ah. Dan demikian pula terkandung di dalam nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahmal Wasi'ah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luas meliputi segala sesuatu. Allati qala Allahu anha wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan kasih sayangku kata Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Dan di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki mi'atu rahmah. Memiliki 100 rahmat yang diturunkan ke dunia ini, satu rahmat, dengan satu rahmat ini terahmati seluruh makhluknya. Adapun yang 99 rahmat ini akan diberikan kepada mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-jannah termasuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang al-jannah, anti rahmati. Engkau adalah rahmatku. Wa qala an du'a al-malaika lil mu'minin, rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doanya malaikat terhadap kaum mukminin. Jadi mereka para malaikat mendoakan kaum mukminin. Apa doa yang dipanjatkan oleh mereka para malaikat untuk kaum mukminin? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmumu luas meliputi segala sesuatu. Yang kemudian disebutkan tentang doa untuk kaum mukminin. Ini menunjukkan tentang betapa luasnya rahmatnya Allah SWT. Sehingga di antara sebab seorang untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sifat rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Sehingga merupakan bentuk ubudiyah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim untuk seorang memiliki apa? Sifat rahmah. Yang dengannya akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga contoh dari Asmaul Husna yang beliau bawakan dalam kaidah yang pertama ini, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu, Al-Alim dan Ar-Rahman. Tapi adapun faqrah yang setelahnya fa insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam.